wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari syarah Manzumatil Ha'iyah lil Imam Abi Bakrin Abdullah ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita murojaah sejenak. Fadol, man yaqra? Fadol. Yayan, mana Yayan? Mana? Fadol. Yanto. Baik. Barakallahu fiik. Yang lain? Fadol. Yang lain dulu. Fadol. Yang idat lugah. Yusuf, fadol Yusuf. Taib. Barakallahu fiik. Yang lain, fadol. Yang belum. Yang lain dulu. Amir Farhan terakhir nanti. Kalau sudah banyak baru yang besar-besar. Reza, fadol. Fadol. Baik, barakallahu fiikum. Kita melanjutkan kembali penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan apa yang dinukilkan oleh beliau tentang perkataan para a'immah yang menyebutkan tentang tercelanya taklid. Beliau menukilkan perkataan al-imam Syafi'i, demikian pula perkataan al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, dan al-imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ya. Kemudian beliau, setelah beliau menukilkan perkataan a'immah bahwasannya wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berpegang dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan siapapun, perkataan walaupun itu perkataan a'immah, kalau tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Kemudian beliau menyebutkan, fala yajuzu akhdhu qawlil faqih mahma balagha minal fiqhi wal ilmi. Maka tidak diperbolehkan untuk mengambil perkataan seorang faqih, perkataan seorang ulama faqih, mahma balagha minal fiqhi, seberapapun kedudukan dia di dalam ilmu fiqih, seberapapun kedudukan dia di dalam ilmu, maka tidak diperbolehkan. Illa idza kana mabniyan ala dalilin sahih. Kecuali kalau perkataan tersebut itu dibangun di atas dalil yang sahih. Amma in kana mukhalifan lidalil fala yu'khadhu bih. Adapun apabila menyelisih dalil, maka tidak diambil perkataan tersebut. Li'annahu la qawla li ahadin ma'a qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada perkataan seorang pun yang boleh diambil apabila di sana ada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak bisa disandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'alim." Di dalam ayat pertama surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya." Dilarang untuk kita taqaddum, mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, maka apa yang disebutkan dan yang dinukilkan oleh syarih di sini oleh Syekh Saleh Fauzan, ya, penting untuk kita senantiasa memahaminya dan mengamalkannya dan berpegang dengannya untuk tidak ta'assub, ya, taklid kepada seorang pun tanpa melihat hujjah ataupun dalil yang dipegang olehnya. Nah, adanya perkataan a'immah yang seperti ini, perkataan al-imamu Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasul, maka ambillah perkataan Rasul dan tinggalkan perkataanku. Ya, makna perkataan al-imamu Syafi'i. Kenapa mereka mengatakan perkataan-perkataan seperti ini? Karena memang pada waktu itu telah muncul. Muncul orang-orang yang ta'assub terhadap mazhab. Dan ini merupakan suatu bentuk penyakit. Penyakit ta'assub. Ya, ini satu bentuk penyakit yang bisa menjangkiti siapa saja. Penyakit ta'assub. Kalau sudah senang terhadap tokoh tertentu atau individu tertentu, nah ini sulit untuk dia meninggalkannya. Nah, oleh karena itu para a'immah mereka memperingatkan dengan perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Kalau tidak, tentunya kita sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh perkataan seperti ini. Sudah otomatis terbetik di benak kita masing-masing, ya, bahwasanya ya kalau ada perkataan Rasul dan perkataan selain Rasul, ya, enggak perlu ditanya perkataan siapa yang harus dipilih, enggak perlu ditanya. Nah, namun karena sudah muncul bibit-bibit ta'assub, maka para a'immah mereka mengucapkan perkataan seperti ini sebagai tanbih dan peringatan kepada para pengikut-pengikut mereka rahimahumullahu ta'ala. Taib, maka kita telah menyelesaikan penjelasan dari bait yang kedua yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada bait yang ketiga dari manzumah ini. Qala an-nadhim rahimahullah, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal attiya'u afsahu. Nah, ini bait yang ketiga, ya, untuk dihafal berikutnya. Kata nadhim di sini menyebutkan wa qul, perintah, dan katakanlah ghairu makhluqin kalamu malikina. Bukanlah makhluk perkataan malikina, yakni perkataan Rabb kita. Bidzalika danal attiya'u afsahu. Dengan inilah danal attiya', para attiya', mereka berkeyakinan, beragama, berakidah. Wa afsahu, dan mereka wa afsahu yakni wa adharu. Mereka menampakkan akidah ini dan menolong serta memperjuangkan akidah ini. Nah, bait yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala, di sini beliau mulai menyebutkan satu persatu dari permasalahan-permasalahan akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah akidah tentang kalamullah. Bahwasanya kalamullah itu bukanlah makhluk. Ini permasalahan akidah yang disebutkan pertama kali oleh beliau di sini, karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang cukup besar, ya, yang di sana terjadi perdebatan, ya. Demikian pula di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari akidah yang sahih ini. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syarih hafizhahullah taala, min aqidati ahli sunnati wal jamaah min ashabati wat tabi'in wa man tabi'ahum annahum la yashukuna bi anna al-qur'ana kalamullah haqiqatan. Termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, dari para sahabat dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka, bahwasannya mereka tidaklah ragu, mereka tidak ragu bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah secara hakikat, kalamullah hakikatan, hakikat. Takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa auhahu ila Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Wa auhahu ila Jibril alaihi salam, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kalamnya kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada para nabi. Fasami'ahu Jibrilu minallah, maka malaikat Jibril mendengar kalamullah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilal ummah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan wahyu tersebut pada umat. Ya, ini silsilah wahyu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an, latanzilu rabbil alamin, benar-benar diturunkan dari Rabb semesta alam. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan, tanzil. Nazala bihir ruhul amin, yang mana malaikat Jibril turun membawanya, yang mana Al-Quran tersebut turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ya, beliau disifati dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, diturunkan oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu. Litakuna minal mundharin, yaitu kepada ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundharin, agar engkau litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi seorang pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, yang mana Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Arab, yaitu dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang fasih, yang tidak ada kesamaran padanya, semuanya jelas, ya, sehingga tidak perlu ditakwil atau ditahrif. La tanzilu rabbil alamin ay takallama bihi wa nazala min indihi subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat la tanzilu rabbil alamin maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, yaitu dengan wahyu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara. Wa nazala min indihi subhanahu wa ta'ala, dan wahyu tersebut itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan diambil dari lauh mahfud. Nazala bihir ruhul amin, yang mana turun dengannya ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril al-muwakkalu bil wahyi, yang beliau diutus untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. ala qalbika litakuna minal mundharin. Hadza khitabun lirasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu talaqahu an Jibril alaihi salam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil wahyu ataupun menerima wahyu itu dari malaikat Jibril alaihi salam. Bilisanin arabiyyin mubin. Ya, ini lugatul Quran annahu arabi. Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Ya, ini jelas. Bukan bahasa yang lainnya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Dan itu bahasa Ahlul Jannah. Wa hiya afsahul lughat. Yang mana bahasa Arab tersebut merupakan bahasa yang paling afsah, yang paling fasih. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian pula di surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan perkataan Rasul yang mulia, yakni Malaikat Jibril alaihissalam. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Quran qawlu rasulin karim. Ini min babi idhafah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy, yaitu di sisi dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsy, di sisi pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala makin, yang beliau memiliki kedudukan. Yakni Jibril alaihissalam a'tahullahu quwwah. Malaikat Jibril alaihissalam beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa a'tahullahu makanatan wa qurban min. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Jibril makanah, kedudukan. Kedudukan yang mulia. Wa qurban minhu. Dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma. Amin. Yang mana malaikat Jibril tersebut tuti'uhul malaikah. Beliau ditaati oleh para malaikat yang lain. Karena beliau, malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Amin. Disifati dengan sifat amin, yaitu aminun ala wahyillahi azza wajal. Beliau seorang yang terpercaya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak pernah salah ketika menyampaikan wahyu. Nah, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Yang mereka menuduh malaikat Jibril alaihissalam telah salah dalam menyampaikan wahyu. Yang seharusnya wahyu tersebut itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tapi malaikat Jibril salah nyasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Perkataan yang kufur seperti perkataan orang-orang Yahudi, sama. Orang-orang Yahudi mereka juga memusuhi malaikat Jibril. Tidak senang mereka terhadap malaikat Jibril. Nah, hadhihi awsafu Jibril alaihi salam. Maka ini merupakan sifat-sifat malaikat Jibril alaihi salam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, ditaati oleh para malaikat yang sangat terpercaya. Ini malaikat Jibril alaihi salam. Fa huwa aminun ala wahyillah. Maka malaikat Jibril beliau terpercaya dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yazidu fihi wa la yanqus. Yang mana beliau tidaklah menambah wahyu tersebut, walayan kus, dan tidak pula ya, beliau mengurangi wahyu tersebut. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuballighuhu kama tahammalahu anillahi jalla wa ala. Hanya saja beliau malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu tersebut sebagaimana yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang disampaikan oleh beliau. Nah, beliau menyampaikan wahyu, ya, kalamullah secara lafaz dan makna, bukan secara maknanya saja, tapi secara lafaz dan maknanya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, yakni wa ma sahibukum, yakni Muhammadan, tidaklah teman kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun, tidaklah beliau seorang yang majnun, kama yaquluhu al-musyrikun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang majnun, seorang yang gila. Na'udzubillah. Ini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dengan sifat yang tidak pantas untuk disifatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nafa'anhul junun, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari rasul sifat sifat junun, ya, sifat gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu ay ra'a Jibril alaihi salam ala suratihi al-malakiyah. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk malaikat, dalam bentuk aslinya sebagai malaikat. Ra'ahu fawqahu bi babha'i Makkah. Beliau melihat malaikat Jibril di atas, ya, bi babha'i Makkah, di daerah lembah kota Makkah. Nah, bil ufuq yakni ananas sama. Beliau melihat malaikat Jibril di penjuru langit. Ra'ahu ru'yatal 'iyan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan mata kepala beliau sendiri. Jadi bukan dalam mimpi. Beliau melihat malaikat Jibril asli, ya, dalam bentuk aslinya. Ketika pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun surat Al-Muzammil. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di tempat yang lain di surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, nazlatan ukhra, dalam kesempatan yang lain. Ai ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi marratan thaniyah inda sidratil muntaha lailatal mi'raj. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pada kesempatan yang lain, kesempatan yang kedua kalinya. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha, di langit yang ketujuh, tempat yang paling tinggi, ya, sidratil muntaha. Nah, pada malam Mi'raj, ketika beliau dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ketika Isra Mi'raj. Fa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli itu dua kali. Adapun yang selainnya, maka malaikat Jibril, ya, menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Nah, marratan fi Makkah, yang pertama di Makkah, wa marratan fil malail a'la inda sidratil muntaha, dan yang kedua di malail a'la, yaitu di sidratil muntaha, di tempat yang paling tinggi. Wa ma 'ada dzalik fa inna jibrila ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul. Selain dua kesempatan tersebut, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Beliau malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, dan ini juga dilihat oleh para sahabat. Para sahabat juga melihat malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Wa indahu ashabuhu yarawnahu rajulan. Dan di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Li'annahum la yutiquna ru'yatahu 'ala suratihil malakiyah. Karena mereka para sahabat, mereka tidak mampu untuk melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya sebagai malaikat. Nah, fahada tawthiqun li sanadil Qur'anil Karim. Maka ini merupakan penguat untuk sanad Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi silsilah sanad Al-Qur'an ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silsilah sanad Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang masih ada. Ya, kalau kita tidak mencari sanad Al-Qur'an, itu ada. Nah, sanad. Dan ini merupakan maziyah, keistimewaan seorang ya memiliki sanad Al-Qur'an. Nah, memiliki maziyah. Nah. Annahu talaqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin an Jibril anillahi azza wajal. Yaitu bahwasannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengambil Al-Qur'an itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kalamullah. Maka Al-Qur'an merupakan kalamullah. Wa amma idhafatuhu ilal malak fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim. Adapun penyandaran kalam tersebut kepada malaikat, ya di dalam surat At-Takwir disebutkan innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut merupakan perkataan rasulin karim. Perkataan rasul yang mulia, yaitu perkataan Jibril alaihissalam. Maksudnya adalah wa idhafatuhu ila Muhammad. Demikian pula penyandaran perkataan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu merupakan perkataan rasul yang mulia, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa biqauli syair. Dan itu bukanlah perkataan seorang syair. Nah, di dalam surat At-Takwir disandarkan kepada Rasulin Karim, yaitu malaikat Jibril. Dan di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-40 sampai 41 disebutkan innahu laqaulu rasulin karim, yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyandaran ini maknanya adalah fahiya idhafatu tabligh. Penyandaran dari sisi sebagai penyampai. Ya, ini maknanya bukan perkataan itu berasal dari perkataan malaikat Jibril atau perkataan Rasul. Bukan, tapi mereka lah yang menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menyampaikan kalamullah Subhanahu wa taala kepada umat. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam kilahuma mutahammilun wa muballighun likalamillah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula malaikat Jibril alaihi salam, kedua-duanya merupakan pembawa dan penyampai kalamullah. Ya, jadi mereka, malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai muhammil, mutahammil. Sebagai pembawa dan penyampai dari kalamullah. Bukan perkataan mereka yang berasal dari mereka, bukan. Tapi itu adalah wahyu yang merupakan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalam innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Dan al kalam, perkataan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Yang pertama kali mengatakannya. La ila man qalahu muballighan muaddian. Bukan disandarkan kepada seorang yang mengatakannya ketika dia menyampaikan dan menunaikannya. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min salasah. Karena tidak mungkin kalam itu berasal dari tiga orang. Tidak mungkin. Ya. Naam. Contohnya saja kalau ana membacakan ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Syekh Saleh Fauzan, ya kan? Kalau kita membaca mandhumah, ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Bakar Ibni Abi Daud rahimahullahu taala. Naam. Jadi sebagai penyampai bukan yang mengatakan. Fallahu akhbaru annahu kalamuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya itu merupakan kalamnya, kalamullah. Al-Qur'an merupakan kalamullah. Bukan kalam malaikat Jibril atau kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan hadis. Kalau hadis kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adhafahu ila rasul al-malaki wa ila rasul al-bashari min babi idhafati tabligh fahas. Dan penyandaran kalam tersebut ya, kepada rasul malaki, rasul dari kalangan malaikat yaitu malaikat Jibril, wa ila rasulil bashari dan kepada rasul bashari, rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini min babi idhafati tabligh fahasab. Ini semata-mata hanya penyandaran dari sisi yang menyampaikan saja, bahwasannya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril adalah yang menyampaikan wahyu tersebut, bukan perkataan yang berasal dari mereka. Wa huwa kalamullahu ibtidaan. Maka Al-Qur'an tersebut atau wahyu tersebut merupakan kalamullah ibtidaan. Ya. Pertama kalinya itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala yang memulai ya, yang mengucapkan perkataan tersebut. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tablighan anillahi azza wajal. Dan itu merupakan kalam malaikat Jibril dan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tablighan, sebagai bentuk penyampaian saja. Yaitu mereka yang menyampaikan kalamullah Subhanahu wa taala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita membaca atau menyebutkan, menukil dalil dari Al-Qur'an, kita sebutkan qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda. Walaupun kita yang mengucapkan. Dan yang mendengar juga paham kalau itu adalah sekedar penukilan. Ya, sekedar penukilan. Kalau kita membacakan kalamnya Syekh Saleh Fauzan seperti ini misalnya, yang mendengar juga paham, oh itu sedang membacakan perkataannya Syekh Saleh Fauzan, bukan perkataan yang membaca. Ya. Dan yang semisal ini. La yasyukul muslimun fi hadza. Kaum muslimin tidak ragu terhadap perkara ini. Annahu kalamullah, bahwasanya itu merupakan kalamullah. Ya, tidak diragukan. Munazzalun ghairu makhluk. Yang mana kalamullah tersebut adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Ini poin yang penting. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilul kitabi minallah." Kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, "Munazzalun mir rabbika bil haqq." Al-Qur'an tersebut munazzal, diturunkan dari sisi Rabbmu dengan al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan munazzal, tanzil, diturunkan, berarti dari atas ke bawah. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya adalah fis sama, di langit, di atas. Wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya itu adalah kalamnya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka mendengar kalamullah. Ya, dalam surat Taubah disebutkan, wa in ahadun minal musyriki nastajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin istajarok meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungi mereka. Ya, mencari perlindungan kepadamu, lindungi mereka. Supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka mendengar kalam Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an kalam Allah. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka orang-orang kufar, mereka hendak mengganti kalam Allah. Hendak merubah-rubah kalam Allah. Disebutkan kalam Allah. Fawasofahu bi annahu kalamuh, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah Subhanahu wa taala, kalamnya. Wa annahu huwallazi anzalah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkannya. Ammal asy'irah, adapun asy'irah, orang-orang yang berpemikiran Asy'ari, ya, mazhab atau firqah asy'irah, firqah yang disandarkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Nah, beliau adalah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin yang memiliki pemikiran yang memiliki ketergelinciran. Namun beliau rujuk pada akhir kehidupan beliau kepada mazhab Ahlussunnah. Nah, beliau mengalami fase-fase dalam kehidupan beliau. Nah, ini Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang disandarkan kepadanya mazhab Asy'ariyah atau Kullabiyah. Ammal Asy'ariyah, adapun orang-orang yang berpemikiran atau bermadhab Asy'ari, fayaqulun, maka mereka mengatakan innahu maktubun fil lauhil mahfuz, bahwasannya kalamullah tersebut itu tertulis di dalam lauhul mahfuz. Wa inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfuz, dan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam mengambil kalam tersebut itu dari lauh mahfud, jadi enggak langsung dari Allah. Wa nazzala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Asy'ariyah. Nah, perkataan Asy'ariyah, mazhab yang katanya paling besar di Indonesia. Kaum muslimin mayoritasnya bermazhab Asy'ariyah kata mereka di Indonesia. Kata Syekh di sini, wa hadza qaulun batil. Ini merupakan perkataan yang batil. Nah, mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril mengambil wahyu itu dari lahul mahfud, dari lauh mahfud. Ini perkataan yang batil. Fa inna Jibrila lam ya'khudhu 'anil lauhil mahfud, karena malaikat Jibril beliau tidaklah mengambil Al-Qur'an tersebut dari lahul mahfud. Wa inna ma akhadahu 'anillahi 'azza wa jalla. Hanya saja malaikat Jibril mengambilnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung berkalam dan didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Na'am huwa maktubun fil lauhil mahfud. Benar. Bahwasanya Al-Qur'an itu memang tertulis di lauhul mahfud. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan itu adalah Qur'anun Majid, Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan, fi lauhim mahfuz, di dalam lauhil mahfuz. Di sini disebutkan Al-Qur'an itu ada di dalam lauhil mahfuz. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran tersebut fi ummil kitab, berada di dalam ummil kitab, yaitu lauhul mahfud. Ya, disebutkan ummul kitab, induknya kitab, yaitu lauhul mahfud. Ladaina, yang ada di sisi kami, itu sungguh aliyun hakim, memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kemuliaan, memiliki hikmah, yakni Al-Quran. Fahuwa maktubun fil lauhil bila syak, maka Al-Quran itu tertulis di dalam lauh bila syak, tanpa diragukan. Ya, memang itu benar bahwasanya Al-Quran itu tertulis di dalam lauhul mahfud. Walakinna Jibrila lam ya'khudhu 'anil lauh kama taquluhu al-Asy'ariyah, akan tetapi malaikat Jibril tidaklah mengambil Al-Quran tersebut dari al-lauh sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ari. Wa innama akhadahu 'anillahi jalla wa ala fayambaghi ma'rifatu hadza. Hanya saja malaikat Jibril mengambil Al-Qur'an tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya untuk kita mengetahui perkara ini. Li'anna hadza madzkurun fi aqaidil asy'ariyah. Karena ini disebutkan di dalam kitab-kitab akidah asy'ariyah. Ya, hati-hati. Waqad radda Syekhu Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ala hadzal qaul fi risalatin madbu'ah. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau adalah mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah taala. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, beliau telah membantah perkataan ini di dalam risalah yang tercetak. Ya, di dalam fatwa beliau yang risalah tersebut diberi judul Al-Jawabul Wadih Al-Mustaqim fi Kaifiyati Nuzulil Qur'anil Karim, yaitu risalah yang berjudul Jawaban yang Jelas yang Lurus tentang Tata Cara Turunnya Al-Qur'anul Karim. Raddan ala hadzal qaul wa abtalahu. Beliau membantah perkataan Asy'ariyah ini dan beliau membatalkannya. Li'annal qaul, karena perkataan bi annahu akhadahu 'anil lauh atau minal lauhil mahfuz wasilatun ila annallaha khalaqahu fil lauhil mahfuz. Perkataan yang mengatakan bahwasannya malaikat Jibril mengambil Al-Qur'an dari lauh mahfuz ini wasilah untuk mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya Al-Qur'an itu diciptakan oleh Allah di dalam lauhul mahfuz. Bahaya. Ya, nanti akan disebutkan dari sisi apa bahayanya. Kama taqulul Jahmiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah, yang para ulama mengkafirkan firqah Jahmiyah. Fa hadza ma'khudun minal qaulil Jahmiyah, maka ini diambil dari perkataan Jahmiyah. Wa huwa qaulun batilun yajibu tanbihu alaih, maka ini merupakan perkataan yang batil yang wajib untuk diperingatkan padanya. Nah, maka ini yang bisa kita bacakan dari penjelasan beliau. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pemaparan beliau tentang masalah kalamullah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, barakallahu fikum.